di negeri ini apa saja bisa terjadi. Untuk mendapatkan keadilan, kalau perlu membeli. Yang hitam bisa menjadi putih, yang putih pun begitu. Terhadap yang benar saja sewenang-wenang, apalagi yang salah. Sebenarnya ini cerita lama, tapi nyatanya sampai kini masih sama. Banyak pengacara berjaya karenanya. Pengangguran banyak acara, itulah dia. Tegak-tekuk hukum sudah menahun. Pengadilan bagai sarang para penyamun. Hukum mudah dipermainkan. Pasal-pasalnya molor mungkret. Sampai kapan ini berjalan? Oh, semakin hari bertambah ruwet. Kalau mau menang harus punya uang, yang bokeh tak masuk hitungan. Ada hakim dilempar sepatu, itu artinya tak mau dimadu. Yang gila lagi, orang gila masuk persidangan. Punya pengacara yang juga gila, hakimnya gila, jaksanya gila. Jangan-jangan semuanya sudah gila, termasuk dokternya, termasuk saya. Mungkin di negeri ini apa saja bisa terjadi. Untuk mendapatkan keadilan, kalau perlu membeli. Yang hitam bisa menjadi putih, yang putih pun begitu. Terhadap yang benar saja sewenang-wenang, apalagi yang salah. Sebenarnya ini cerita lama, tapi nyatanya sampai kini masih sama. Di negeri ini apa saja bisa terjadi.